Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah azza wa jal berikan keberkahannya kepada kita ini, kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya Tashil Al-Ilmam, sampai pada hadis yang kedua dari Kitabul Jami' atau hadis yang ketiga. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa 'ala an-Nawas ibni Sim'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yabtali'a 'alaihi an-nas. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat An-Nawas bin Sim'an, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir dan al-ithm. Albir artinya kebaikan, al-ithm artinya sebaliknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Wal-ithmu, sedangkan al-ithm, kejelekan atau perbuatan dosa, adalah ma haka fi sadrik, apa yang menjadikan dadamu gemetar atau guncang atau gundah ketika engkau melakukannya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ma athara fi nafsi ittiraban wa qalaqan wa nufuran, yaitu suatu perbuatan atau suatu hal yang menimbulkan di dalam dada seorang muslim ittirab, keguncangan, rasa gundah dan rasa tidak tenang. Nah, inilah perbuatan dosa. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya darimu. Nah, engkau tidak suka kalau orang tahu, berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitabnya An-Nawas ibn Sim'an bikasri sin wa yajuzu fathuha. Seorang sahabat bernama An-Nawas ibn Sim'an dengan kasrah huruf sin, Sim'an, dan boleh juga dibaca fathah Sam'an, An-Nawas ibn Sam'an. Al-birru, sedangkan al-bir secara bahasa adalah kalimatun jami'atun tajma'u khisal al-khairi kullaha. Al-bir, al-birru adalah suatu kata yang mencakup seluruh kebaikan, yang mencakup seluruh bentuk-bentuk kebaikan, sehingga tidak hanya satu macam saja tapi bermacam-macam kebaikan itu tercakup dalam kalimat albir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman tentang albirru. Qala ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu hanya tentang engkau mengarahkan wajah-wajahmu ke arah timur ataukah ke arah barat. Nah, artinya kebaikan tidak sebatas itu. Ini jawaban bagi orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin tentang syubhat yang dilontarkan mereka kepada kaum muslimin di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk memindah kiblat. Nah, tadinya menghadap Baitul Maqdis, berpindah ke Ka'bah. Nah, Ka'bah kiblat kaum muslimin. Maka ini jawabannya bagi mereka. Bukanlah kebaikan hanya sebatas itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi al birru, kebaikan itu adalah siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir dan dengan para malaikat dan dengan kitab suci serta nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Nah, itu kebaikan yang paling tinggi. Wa atal mal ala hubbihi, dan memberikan harta, menyedekahkan harta sementara ia menyenanginya. Nah, sementara jiwanya suka dengan harta, namun dia mendermakan harta tersebut, dia berikan untuk orang lain. Zawil qurba, yaitu diberikan kepada orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal di dalam safarnya. Wassailina wa firriqab, dan kepada orang-orang yang meminta. Nah, baik meminta untuk diri mereka sendiri atau memintakan orang lain. Wa firriqabi, dan diberikan pula kepada orang yang berada di dalam perbudakan. Ini juga bentuk kebaikan, yaitu bersedekah, berinfak, berderma dalam keadaan jiwanya mencintai harta. wa aqama as-salata wa ata az-zakah, serta orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini juga kebaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, demikian pula mereka yang menunaikan janji mereka tatkala telah berjanji. Ini juga kebaikan. Wassabirina fil ba'sa'i wal dharra wa hinal ba's, serta orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i wal dharra, di dalam kesulitan dan di dalam sakit yang diderita. Al ba'sa ditafsirkan sebagian 6 ulama, nah, di dalam kesulitan, wadhara di dalam penyakit yang menimpa, wahinal ba's dan di saat berperang, berjihad di jalan Allah. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya, jujur kebaikannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah definisi al-birru, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sehingga mencakup banyak perkara, banyak hal. Fal-birru kalimatun jami'ah tajma'u khisal al-khair, sehingga al-birru merupakan suatu kata yang mencakup seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Wa yuqabilu al-ithmu, sedangkan lawan katanya adalah al-ithmu. Al-ithmu yajma'u kulla syarr. Kalau al-ithmu itu suatu kalimat yang mencakup seluruh bentuk kejelekan. Wa kullu ma'siyatin fa innaha ithmun. Seluruh bentuk maksiat adalah ithm. Fahuma mutaqabilani, sehingga dua kata tersebut adalah dua kata yang saling berlawanan maknanya. Nah, al-birru wal-ithmu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, berikutnya jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Saat beliau ditanya oleh sahabat Nawas bin Sam'an, apakah itu al-birru? Beliau menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ay min a'zami hisalil khairi husnul khuluq. Maknanya, termasuk dari bentuk kebaikan yang paling agung adalah akhlak yang baik. Nah, disebutkan di situ min, artinya termasuk. Walaisal ma'na annal birra mahsurun fi husnul khuluq, dan bukanlah artinya kebaikan itu terbatas hanya berbentuk akhlak yang baik saja. Tidak. Nah, kebaikan itu bermacam-macam. Termasuk yang paling besar adalah akhlak yang baik. Walakin husnul khuluq min a'zami khisalil bir, akan tetapi akhlak yang baik termasuk sebagian, satu macam dari akhlak yang paling, dari kebaikan yang paling agung. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang lain, tatkala beliau menyebutkan tentang haji. Nah, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, al-hajju 'Arafah. Al-hajju 'Arafah. Haji itu adalah wukuf di hari Arafah. Nah. Ai anna al-wukuf bi Arafah huwa a'zamu manasik al-hajj. Artinya, wukuf di Arafah adalah manasik haji yang paling agung. Nah, adalah manasik di antara manasik haji yang paling agung. Bukan batasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ibadah adalah doa. Nah, bentuk ibadah sangat banyak, tidak terbatas doa saja. Sehingga artinya doa adalah termasuk dari ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar. Fayajuzu an yu'abbira bi ba'dhi syai' an kullihi. Sehingga boleh seseorang menyebutkan tentang suatu hal, nah, menamakan tentang sesuatu dengan sebagian macamnya. Idza kana syai'u muhimman, ketika macam tersebut memiliki kedudukan yang penting. Nah, boleh kalau demikian menyebutkan tentang sesuatu dengan satu bagiannya saja. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Doa. Nah, padahal doa salah satu bentuk ibadah saja. Apa itu haji? Haji adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Padahal haji memiliki banyak rukun. Nah, banyak macam ibadah-ibadah yang dilakukan padanya. Demikian pula dalam hadis ini, al-birru husnul khuluq. Nah, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, ay anna husnul khuluq min a'zami khisalil birr wa min a'zami anwa'il birr wal khuluqu sifatun yaj'aluha Allah bil insan. Sedangkan akhlak, sering kita mendengar kata akhlak. Apakah itu akhlak? Akhlak adalah suatu sifat, suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam manusia. Nah, sifat yang ada pada manusia. Qad takunu hadhihi as-sifatu hasanah fatusamma husnal khuluq. Terkadang sifat yang ada pada seseorang itu baik sehingga disebut sifat yang baik atau akhlak yang baik. Wa qad takunu sayyi'ah fatusamma su'al khuluq. Terkadang jelek sehingga disebut akhlak yang jelek. Sehingga kembali kepada sifat. Nah, kalau kita ingin menilai akhlak seseorang, ya lihat sifat-sifatnya. Kalau sifatnya baik berarti akhlaknya baik, sifatnya buruk berarti sebaliknya. Wa husnul khuluq, dan husnul khuluq disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yuradu bihil bashashah, didefinisikan oleh para ulama, dan ini juga sebagian macamnya adalah al-bashashah, berwajah riang atau berseri ketika bertemu dengan orang lain. Ini termasuk akhlak yang baik. Nah, jadi sekedar al-bashashah, menampakkan wajah yang bahagia, tidak menampakkan wajah yang murung ketika bertemu dengan saudara kita, itu termasuk akhlak yang baik. Nah, meskipun banyak di antara kita yang mungkin menyepelekan, meremehkan perbuatan tersebut. Wa badzul ma'ruf, memberikan kebaikan semaksimal yang ia bisa. Nah, badzul ma'ruf, yang memiliki harta memberikan hartanya, yang memiliki ilmu membagikan ilmunya, yang memiliki kekuatan saja maka memberikan kebaikan dengan kekuatannya, yang punya jabatan memberikan manfaat kepada orang lain dengan kedudukannya. Nah, inilah badzul ma'ruf. Wa kaful adza 'anil nas, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini minimal. Jika kita belum bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan harta yang bermanfaat kepada orang lain, memberikan manfaat yang sedikit bagi orang lain, maka setidaknya kita tidak menyakiti hati orang lain. Nah, ini juga termasuk akhlak yang baik. Jika kaum muslimin, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita tidak merasakan kebaikan kita, belum bisa merasakan manfaat dari kita, setidaknya mereka tidak mendapatkan gangguan dari kita, aman dari kezaliman yang muncul dari sikap-sikap kita. Ini akhlak yang baik. Wa kullu ma fihi ihsanun ilan nas fa huwa min husnil khuluq. Dan segala sesuatu yang padanya terdapat sikap yang baik kepada orang lain, maka itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Segala sesuatu, bahkan hanya sekedar cinta, suka kalau orang lain mendapatkan apa yang kita suka, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai suka untuk orang lain apa yang dia suka untuk dirinya dari kebaikan, dari berbagai kebaikan, baik itu terkait dengan perkara agama maupun perkara duniawiyah. Ketika engkau suka memiliki ilmu agama, maka engkau juga suka kalau orang lain memilikinya. Ketika engkau punya harta, engkau suka memiliki harta tersebut, maka engkau juga harus suka kalau orang lain punya harta. Dan maksudnya di sini bukan hartamu, tapi harta yang akan didapatkan saudaramu, meskipun bukan dari harta kamu. Ini adalah suatu hal yang sangat mudah. Kita punya harta, kita senang dengan harta tersebut. Kemudian ada orang lain yang punya harta juga, kita senang dengan hal itu. Ini termasuk akhlak yang baik, bahkan menunjukkan kesempurnaan iman yang ada pada seseorang. Bukan justru hasad. Dia memiliki harta, kemudian melihat orang lain mendapatkan harta yang mungkin tidak sebanyak hartanya, namun di dalam kalbunya ada rasa tidak suka. Dalam hartanya ada rasa tidak terima, atau bahkan merasa tersaingi dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang didapatkan saudaranya tersebut. Kata para ulama rahimahumullah, menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita, itu sifat yang sangat mudah. Itu sifat yang sangat mudah, kecuali bagi mereka yang memiliki bibit-bibit hasad, bibit-bibit yang tidak baik di dalam kalbunya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga harus kita kembangkan, harus kita tanam sifat tersebut. Suka melihat orang lain baik, suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini akan memberikan kemajuan bagi suatu komunitas, akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu negara. Itu tatkala ia suka kebaikan itu tersebar untuk semua orang. Bukan sebaliknya, memiliki sifat ananiyah, sifat egois, pokoknya saya yang harus punya, pokoknya saya yang harus paling banyak, pokoknya saya yang harus paling kaya, saya yang harus paling berkedudukan. Nah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, sifat yang seperti ini akan menghancurkan suatu tatanan masyarakat, akan menghancurkan suatu kerukunan komunitas, dan bahkan bisa menghancurkan suatu kemajuan negara. Nah, jika banyak orang-orang yang punya sifat egois atau ananiyah, pengennya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk dari sifat yang baik, akhlak yang baik, yang menunjukkan kesempurnaan iman yang ada di dalam diri kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qad athnallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, faqala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dalam surat Al-Qalam. Dan sungguh engkau wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini menjadi pujian, menjadi sisi baik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik. Fa husnul khuluq sifatun 'azimah yaj'alha Allah fi ba'dhi 'ibadihi binnatan minhu subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhlak yang baik merupakan sifat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala adakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada sebagian hamba-hambanya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala kita memahami bahwa sifat yang baik itu karunia Allah, bagaimana caranya kita memilikinya? Caranya dengan berdoa. Nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi akhlak yang baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penampilanku, memperbagus penampakanku, maka perbaguslah pula akhlakku. Nah, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan sebagian doa demikian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta akhlak yang baik. Wa qad yakunu husnul khuluqi jibillatan fil insan. Terkadang akhlak yang baik itu juga sesuatu yang sudah tertanam dalam seorang manusia. Jabalahullahu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada dirinya nam sejak dini. Wa qad yakunu muktasaban, dan terkadang pula akhlak yang baik diusahakan. Nah, seorang mungkin pada dasarnya nam dia tidak memiliki akhlak yang baik itu, satu macam akhlak yang baik, sifat lembut mungkin. Nah, mungkin dia memiliki karakter yang keras, karena demikian pendidikan yang ia dapatkan dari orang-orang sebelumnya. Lantas dia mengetahui baiknya sifat lembut, dia berusaha. Nah, dia berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya sehingga menjadi pribadi yang lembut. Orang yang memiliki sifat nah, kalau marah tidak bisa menahan. Saat dia mengetahui bahwa sabar itu fadilahnya besar, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, dia berusaha nah, menyabarkan dirinya. Nah, dan demikian pula akhlak-akhlak yang lain, dia berusaha. Dan ini di dalam usahanya tersebut terdapat pahala nah, dari Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya mengubah akhlaknya yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Bian yu'awwida nafsahu at-takhalluqa bil akhlaqil hamidah, yaitu seorang berusaha membiasakan dirinya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Nah, berusaha membiasakan dirinya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang yang jujur dan terus dia berusaha jujur. Nah, dalam berucap, dalam bersikap, dalam berbuat, dia berusaha menanamkan kejujuran dalam seluruh perbuatannya itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan statusnya di sisinya subhanahu wa ta'ala dengan sebutan siddiq, orang yang benar-benar jujur. Nah, jadi butuh usaha. Nah, butuh usaha. Sebagian memiliki, mendapatkan akhlak yang baik dengan jerih payah yang harus dia usahakan. Dan sebagian lain sudah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah tanamkan dalam jiwanya semenjak kecil, nah, semenjak dini. Fa'ala kulli hal husnul khuluq khuslatun tayyibah wa'abbar anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bi annahul birru. Maka akhlak yang baik adalah satu bentuk kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akhlak yang baik dalam hadis ini dengan kata al-birru. Nah, yang tadi disebutkan apa? Kata yang mencakup seluruh kebaikan. Nah, akhlak yang baik itu adalah seluruh bentuk kebaikan. Nah, seakan-akan begitu. Lianna man ruziqa husnal khuluq wuffiqa lil a'malis salihah wal ihsan. Karena orang yang Allah berikan kepadanya akhlak yang baik, dia akan dibimbing untuk melakukan seluruh amal-amal soleh dan amal-amal yang baik. Nah, ini faedahnya. Kenapa Rasulullah katakan husnul khuluq sebagai al-birru? Nah, karena orang kalau sudah akhlaknya baik, tampak ucapannya terpuji, tampak sikap-sikapnya terpuji, perbuatannya baik, maka enam, itu tanda dan itu akan mengantarkan dia kepada amal-amal soleh yang lain. Enam, sehingga ini juga bisa menjadi enam tanda bagi kita, rambu-rambu bagi kita. Bagaimana kita menilai pribadi kita atau pribadi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, dalam pendidikan anak-anak kita atau saudara-saudara kita mungkin. Bagaimana cara menilai mereka? Apakah mereka sudah soleh? Apakah kita sudah cukup baik? Maka caranya lihat sifat kita, sifat anak-anak kita. Kalau sifatnya sudah baik, walhamdulillah. Nah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan tanda kebaikan, tanda kesolehan tersebut. Sementara kalau sebaliknya masih kurang baik, maka kita terus berusaha dan jangan putus asa. Nah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus mendidik diri kita dan anak-anak kita. Nah, dan tekankan pada akhlak tersebut. Nah, tekankan pada akhlak tersebut. Karena inilah kunci dari seluruh kebaikan sebagaimana disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini. Fa husnul khuluq khuslatun thayyibah jamilah tuksibul insan fi'l ta'at, sehingga akhlak yang baik merupakan perangai yang indah, perangai yang baik yang bisa mengantarkan seseorang melakukan berbagai amal ketaatan. Bi khilafi su'il khuluq wal 'iyadz billah fa innahu yuhrimul insan min katsirin minal khair wa yunaffirun nas 'anhu. Berbeda halnya dengan akhlak yang jelek, itu akan menghalangi seseorang dari banyak kebaikan dan akan membuat orang-orang lari darinya. Nah, demikian. Inilah akhlak yang baik, sehingga menjadi target utama kita. Sekali lagi, di dalam mendidik diri kita, melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang saleh. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sementara kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita bahas dan kita baca bermanfaat dan berkah di sisi Allah Azza wa Jalla. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.